liyudhirahu ala dini kullih wa kafa bilahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibati fillah, kita insyaallah akan masuk bab mahduratul ihram yang keenam, asyadisu min mahduratil ihram. Larangan-larangan ihram yang keenam. Berkata Habibullah taala, qatlu syaidil barri wastiyaduhu, yakni membunuh dan memburu binatang buruan darat. Dalilnya adalah firman Allah jalla jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu syaida wa antum hurum, di dalam surat Al-Maidah ayat 95. Kata Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian dalam keadaan ihram. Para ulama kita menafsirkan ayat yang mulia ini ai muhrimuna bil haji awil umrati, larangan untuk membunuh binatang buruan darat bagi orang yang sedang berihram itu baik ketika berihram haji ataupun berihram untuk umrah, sama. Wa qawlihi ta'ala, dan juga Allah melanjutkan firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat 96, wa hurrima 'alaikum saydul barri madumtum hurma. Kata Allah jalla jalaluh, diharamkan atas kalian untuk berburu binatang buruan darat. Diharamkan atas kalian berburu binatang buruan darat selama kalian dalam keadaan ihram. Kata para ulama, ay yahrumu 'alaikumul istiyadu min saydil barri madumtum muhrimin, yakni kalian dilarang untuk berburu binatang darat semasa kalian dalam keadaan ihram. Berkata Habibullah taala, fal muhrimu la yastadu syaidan barriyan wala yu'inu ala syaidin wala yu'inu ala syaidin wala yadbahu. Kata beliau Habibullah taala Syekh Shalih Fauzan, Orang yang sedang ihram hendaknya tidak berburu binatang darat, juga tidak membantu untuk berburu, entah itu meminjamkan senapannya atau menunjukkan binatang buruan tersebut. Ini termasuk berburu. Dan juga tidak menyembelihnya. Walaupun dia tidak berburu, tetapi ketika ada orang berburu dalam keadaan dia ihram, minta tolong untuk disembelihnya, maka seperti ini tetap diharamkan untuk melakukannya karena dalam kondisi ihram. Yahrumu 'alal muhrimil aklu mima sadahu au saida, afwan, ini isim fa'il, mima sadahu au sida li ajlihi au a'anna ala saydihi li'annahu kal maita. Kata beliau habibullah ta'ala, diharamkan atas seseorang yang telah berihram untuk memakan apa yang dia buru, untuk memakan apa yang dia buru, hasil buruannya dimakan, dimasak, dimakan. Ini haram hukumnya. Atau ada orang memburu, dapat buruan binatang darat sedang ihram dia, kemudian dikasihkan orang yang sedang ihram juga, maka dia tetap diharamkan untuk memakannya. Atau dia membantu perburuan tersebut, membantu dalam rangka untuk mendapatkan binatang buruan tersebut. Karena apa? Karena baginya status buruan tersebut adalah seperti bangkai. Statusnya seperti bangkai, maka haram untuk dimakan hasil buruan orang-orang yang sedang berihram. Wala yahrumu 'alal muhrimi syaidul bahri liqaulihi ta'ala uhilla lakum syaidul bahri wa ta'amuhu. Akan tetapi ikhwan fillah azzakumullah, kata Syekh Habibullah ta'ala, seseorang yang telah berihram untuk haji ataupun umrah tidak diharamkan berburu hewan yang berada di laut, hewan laut. Seseorang yang telah berihram, baik itu ihram haji ataupun umrah, tidak diharamkan ketika berburu binatang ataupun hewan laut. Ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jal di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-96. Uhila lakum syaidul bahri wa ta'amuh. Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan juga dihalalkan untuk memakannya. Baik, kita lanjutkan. Kata Syekh Habibullah ta'ala selanjutnya, wala yahrumu 'alaihi dabhul hayawani al-insi kad-dujazi wa bahimatil an'ami li'annahu laysa bisaydin. Begitu juga orang yang sedang berihram, dia boleh menyembelih hewan yang jina. Dia boleh menyembelih hewan yang jina. Seperti kadujaz, ayam. Wabahi matil anam ataupun hewan ternak. Hewan ternak atau hewan sembelian, kambing, sapi. Karena apa? Li'annahu laisa bisaidin, karena hewan-hewan tersebut tidak termasuk binatang atau hewan buruan. Tidak termasuk binatang ataupun hewan buruan. Wala yahrumu 'alaihi qatlu muharramil akli kal asadi wan namari mima fihi azalin nas. Seorang yang telah berihram untuk haji ataupun umrah juga tidak dilarang untuk membunuh binatang yang binatang tersebut haram untuk dimakan. Di sini disebutkan oleh saya seperti kal asad, seperti singa, wanamar, seperti juga macan. Karena apa? Karena binatang tersebut merupakan binatang yang membahayakan atau mengancam kepada manusia. Wala yahrumu alaihi qatlu sa'ili daf'an an nafsihi aw malihi. Begitu juga orang yang sedang berihram, dia tidak dilarang untuk membunuh hewan buruan. Pada hukum asalnya haram hukumnya membunuh hewan buruan. Tetapi di sini kata Syekh, tidak diharamkan untuk membunuh hewan buruan jika hal tersebut dalam rangka untuk membela diri dan hartanya. Dalam rangka untuk membela diri dan hartanya. Qala habibullah ta'ala, wa idza ikhdajal muhrimu ila fi'li mahdhurin min mahduratil ihrami fa'alahu wa fadha liqoulihi ta'ala, faman kana minkum maridan aw bihi adham min ra'sihi fafidyatun min siyamin au sadaqatin au nusuk. Berkata habibullah ta'ala Dr. Soleh Fauzan, bila seorang yang sedang berihram itu terpaksa, orang sedang berihram terpaksa melakukan salah satu perkara yang dilarang di saat ihram, terpaksa dia melakukan mahduratul ihram, larangan-larangan ihram, dan dia mau tidak mau harus melakukannya, maka konsekuensinya dia harus membayar fidyah, membayar dam. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluh berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Jika ada di antara kalian yang sakit, faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Jika ada di antara kalian yang sedang sakit atau ada gangguan di kepalanya, kemudian dia menggundul atau mencukur rambut kepalanya, maka wajib atas dia untuk berfidyah, membayar dam, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasuluna wa Habibuna alaihi salatu wassalam di dalam muttafaqun alaih, berpuasa di sini huwa shaumu thalathati ayyam, berpuasa 3 hari, dan bersedekah yakni id'amu sidati masakin, memberi makan kepada 6 orang miskin. Berkurban yakni ad-dabhu satin, yakni menyembelih kambing yang sudah memenuhi syarat. Ini dilakukan ketika dia telah melanggar mahduratul ihram. Barakallahu li wa lakum. Tayib, kita lanjutkan. Kita masuk as-sabi'u min mahduratil ihrami. Larangan-larangan ihram yang 7. Yani akdu nikahi, melaksanakan atau melakukan akad nikah untuk dirinya sendiri atau nanti disebutkan juga untuk orang lain. Masya Allah, ini saya berbicara kalau zaman dulu orang naik haji bisa berbulan-bulan karena transportasinya adalah kapal laut ataupun kapal layar. sehingga akan terjadi peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Maka para ulama telah memberikan peringatan dengan beberapa hal yang akan membatalkan ihramnya ketika orang sedang berihram untuk melakukan perkara-perkara yang menjadi mahdzuratul ihram. Baik, kita lanjutkan. Fala yakidun nikaha li nafsihi wala li ghairihi bil wilayati awil wikalati. Seorang yang sedang berihram, dia tidak melangsungkan akad nikah untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, baik itu melalui perwalian langsung atau perwakilan. Haram hukumnya ketika seseorang sudah berihram melakukan ini. Lima rawa muslimun an Utsmana la yanhahu al-muhrimu wa la yunkhah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullah alaih. Al-Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya seorang muhrim sedang berihram tidak menikah untuk dirinya sendiri dan tidak pula menikahkan. Tidak menikah untuk dirinya sendiri ataupun menikahkan orang lain. Ini mahduratu as-sabi'u min mahduratil ihram. Larangan ihram yang ke-7. Al-thaminu min mahduratil ihrami. Sekarang kita masuk larangan ihram yang ke-8. Al-wad'u. Mohon maaf, nanti kita enggak vulgar karena masih ada tolabah yang kecil-kecil. Gimana bahasanya? Larangan ihram yang ke-8 yakni bersetubuh. Dalilnya liqaulihi ta'ala faman farada fihinna al-hajj fala rafatha. Kata Allah Jalla Jalaluh, barang siapa yang telah menetapkan niatnya untuk melakukan ibadah haji di bulan-bulan haji Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari awal Dzulhijjah, maka dia tidak boleh berbuat rafas. Apa itu rafas? Kata Sahabiyun Jalil, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, huwa al-jima. Maklum sudah. Disebutkan di dalam tafsir At-Tabari. Qala habidallahu ta'ala, faman jama'a qabla at-tahalluli, faman jama'a qabla at-tahalluli al-awwali. Ini penting. Mohon maaf, hadanallahu wa iyyahum para jamaatul hujjat, karena modalnya semangat berangkat, karena punya harta, dia tidak berbekal ilmu, sehingga sebetulnya mereka berhaji tetapi tidak ada gunanya. Hajinya rusak dan sebetulnya dia harus mengulangi karena mahduratul ihram yang ini. Maka kata Syekh, faman jama'a qabla tahalul awwali fasada nusukuhu wa yalzamuhu al-mudhi'u al-mudhi'u fihi wa ikmalu manasikihi. Kata Syekh, maka barang siapa yang melakukan persetubuhan tersebut sebelum dia melakukan tahallul awal. Jadi di dalam haji ada dua tahallul, tahallul awal dan tahallul tsani. Kapan seorang itu dikatakan telah bertahallul awal? Ini berkaitan. Kalau dia melakukan itu sebelum tahallul awal, maka ibadah hajinya rusak. Dan dia tetap harus menyelesaikan, walaupun sudah rusak, menyelesaikan manasiknya sampai selesai. Harus merampungkan manasiknya. Kapan seseorang yang berhaji itu dikatakan tahallul awal? Ikhwani fi din azzakumullah, pada tanggal 10 Zulhijjah atau Yaumun Nahr yang dilakukan oleh Jamaatul Hujjat ada 3 perkara. 1, dia akan melakukan lempar jumrah, yakni jumrah Aqabah, jumrah yang paling dekat dengan Mekah. 1. 2, dia harus mencukur rambutnya atau menggundul rambutnya. 2. 3, dia harus menyembelih hadyu, korbannya orang yang berhaji, yakni haji tamatu dan haji qiran, wajib untuk menyembelih hadyu ini. Ketiga-tiganya ini boleh dilakukan, kalau dilakukan secara tertib ini afdal. Tapi dibolak-balik boleh. Mau melempar jumrah dulu atau menyembelih hadyu dulu atau menggundul rambutnya dulu, boleh. Tetapi orang dikatakan tahallul awal kalau sudah melakukan 2 dari 3 tersebut. Ya, penting ini. Orang dikatakan telah melakukan tahallul awal kalau sudah melakukan 2 dari 3 perkara tersebut. Yang paling efektif ketika dia berangkat dari Mina, karena berjalan 7 kilo sampai ke Jamarot, pelemparan tidak ada bis. Semuanya jalan. Dari Mina sampai Jamarot, Jamarot tempat pelemparan jumrah, itu 7 kilo. Kalau PP 14 kilo. Bolak balik. Itu kita akan lakukan selama 4 kali. 4 hari, 10, 11, 12, 13. Tentunya di dalam perjalanan dari Mina ke Jamarat ini kita bisa melakukan 1 perkara ini tadi. Di antaranya mungkin yang paling efektif mencukur rambut kita. Karena di sepanjang jalan banyak tukang-tukang cukur dari Pakistan itu. Mungkin 15 real atau 10 real, 10 real. Kita bisa di perjalanan. Dia 5 menit selesai kalau cuma gundul. Sudah dapat 1. Kemudian yang kedua, mungkin yang paling efektif juga melempar jumrah Aqabah. Sudah dapat 2 amalan. Berarti dia sudah tahallul awal. Kata Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau sudah dapat 2 amalan ini, berarti dia tahallul awal. Boleh ganti pakaian biasa. Boleh ganti pakaian biasa. Lah kok ini ada orang yang melakukan haji baru melakukan 1 amalan, baru cukur, tetapi terjerumus dalam perkara ini, rusak hajinya. Karena belum tahallul awal. Atau baru melempar jumrah, terjerumus dalam perkara yang ini. Maka rusak hajinya. Kalau belum tahallul awal, sudah melakukan seperti itu tadi. Ini dinamakan tahallul awal. Kemudian kata saya selanjutnya, dalilnya bahwasanya orang walaupun sudah rusak hajinya karena telah melakukan perkara tadi sebelum tahallul awal, dia harus merampungkan manasiknya, dia harus menyelesaikan hajinya. Kata Allah Jalla Jalaluh, wa atimul hajja wal umrata lillah, dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Kata Allah Jalla Jalaluh, dan sempurnakan haji dan umrah untuk Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fikum. Taib, kata saya selanjutnya, wa yalzamu aidan an yagdiyahu thaniya amin wa alaihi dabhu badanati wa alaihi dabhu badanah. Sekarang kalau orang belum tahallul awal tetapi terjerumus tadi, apa dia kafarohnya, dendanya? Kata Syekh, dia harus berhaji lagi tahun berikutnya. Memungkinkan enggak kira-kira? Kita lahir daftar haji, umur 70 tahun baru haji kalau hidup. Sekarang ini, kalau mau antri, kecuali furoda atau haji flus. Makanya ini penting. Konsekuensinya dia harus berhaji tahun depan. Dia harus berhaji tahun depan. Selain dia menyembelih haji, kewajiban haji kalau dia haji tamatu atau haji kiron, selain dia menyembelih kurban, dia harus menyembelih unta, bukan sirka, bukan rombongan, sendiri menyembelih unta dia. Ini kafarahnya. Nasallallahu alaihi wasallam wa alafiyah. Hadanallahu wa iyyahum. Qala habidallahu ta'ala wa in kana al-wad'u ba'da tahallulil awwali lam yabsud nusukahu wa 'alayhi dabhu sadin. Sekarang kalau dia sudah tahallul awal melakukannya itu, melakukan tadi yang terjerumus tadi, walaupun dengan istrinya ya, bukan. Kalau dia melakukannya sudah tahallul awal, maka kata Syekh, ibadahnya tidak rusak, sah ibadah hajinya. Tapi dia harus menyembelih satu ekor kambing selain sembelian haji tadi, selain haji. Dia harus menyembelih satu ekor kambing. Wallahu aliyyu taufiq. Taib, atasi'u min mahduratil ihrami. Sekarang larangan-larangan ihram yang ke-9. Berkata habibullah ta'ala, al-mubasharatu dunal farj. Yani bermesraan dengan istrinya sendiri, ya apalagi bukan istrinya, tetapi belum sampai tingkat yang alwat tadi, yang persetubuhan tadi. Ini juga haram hukumnya ketika dalam kondisi ihram. Fala yazuzu lil muhrimi mubasharatul mar'ati li'annahu wasilatun ila al-wad'i al-muharrami wal muradu bil mubasharati mulamasatu al-mar'ati bisahwatin. Kata beliau Habibullah Ta'ala, seorang yang sedang berihram, haram hukumnya melakukan hal ini. Tidak boleh melakukan seperti ini. Karena ini merupakan wasilah, merupakan sarana kepada persetubuhan tadi. Persetubuhan yang dilarang karena sedang ihram. Yang dimaksud di sini adalah menyentuh istrinya dengan syahwat, dengan nafsu. Ini diharamkan ketika dalam kondisi ihram. Wallahu waliyut taufik, wallahu alamu bisawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari bersama, yang pernah kita dapatkan dari asatidah kita habibahumullahu jami'an. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang nafi'. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mu'adin yu'adin.